I love you. Boh hati gada kamu ho, han sia-sia lon mita, tak lagi sakit di ulu hati. Hana le galau ade, kagada gundah gulana. Pasan aku menanti, kini kau kembali. Cinta yang abadi, nyancit kata pasti, sampaikan bersemi. Pelena dalam hati, po yang kali terjadi, beke mengulang le. Lon coba hai de lon li, pelena dalam memori, yang begini-begini. Oh hati gada kamu ho, han sia-sia lon mita, tak lagi sakit di ulu hati. Jelame karena bayung jelamu, lama menunggu ake kesampaian. Tak lagi malu umi tanya menantu, tinggal menunggu ku bawa pulang. Pasai jelame karena bayung jelamu, lama menunggu tak seberapa. Tak lagi malu umi tanya menantu, tinggal menunggu habis mak megang. Leka tenang hana lerio, tinggal sampai dong sampai urang. Oh hati gada kamu ho, han sia-sia lon mita, tak lagi sakit di ulu hati. Jelame karena bayung jelamu, lama menunggu ake kesampaian. Tak lagi malu umi tanya menantu, tinggal menunggu ku bawa pulang. Pasai jelame karena bayung jelamu, lama menunggu tak seberapa. Tak lagi malu umi tanya menantu, tinggal menunggu habis mak megang. Uleka tenang hana lerio, tinggal sampai dong sampai urang. Oh hati gada kamu ho, han sia-sia lon mita, cintaku hilang kembali juga. Kalau kasih naik apa? Di bawah juga ada, Bang. Yuk musik ya. Oh nyepai kau. Cahe dah sedut. Ya musik gua ditamak kedepi, ditamak kedepi. Oh nyepai lah kau. Cahe dah sedut. Yo bakal jaja dede bu. I love you. Okey tan. Oh nyepai lah kau. Cahe dah sedut. Yo bakal jaja dede bu. I love you. Yuk. Bawa hati gadam kamu, kan sia-sia lemita. Tak lagi sakit di ulu hati. Maju ke. Hana legadau aje, kagadau kundau kulana. Lagi. Cinta yang abadi nanti kata pasti sampaikan bersemi. Pelena dalam hati ku yang kali terjadi bakal mengulang le. Lun coba hai belum li pelena dalam memori yang begini begini. Kau harap lana apa? Bok hati gadam kamu ho. Sia-sia lumita, tak lagi sakit di ulu hati. Menumpah bukan? So I jelam, kenapa yung jelam? Ya, kau planer ni, ya kena. Gitu ya. Ya, gitu. Lagi sakit di ulu hati. Ya, gerak ya. Acting gerak ya. Cewek lihat-lihat dia, kegiatan dia gitu. Suai jelam, karena payung jelam. Lama menunggu akhir kesampaian. Tanya menantu tinggal menunggu ku bawa pulang. Pasai jelame karena bayung jelamu. Lama menunggu tak seberapa. Tak lagi malu umi tanya menantu tinggal menunggu habis mak megang. Uleh katenang halalerio tinggal capek dong sampah. Ketawa. Cintaku hilang kembali juga. Ambil tangannya jalan ke sana. Terus. Senyum lihat dia. Bok hati gadam kamu ho. Han sia-sia lemita. Tak lagi sakit di ulu hati. Hana le galau ade. Kagada gunda gulana. Gerak-gerak di sayo ya. Berbunga-bunga. Hah? Senyum. Aku menanti kini kau kembali. Kuduk ni kawin. Cinta yang abadi. Coba kemari. Kata pasti sampaikan bersemi. Belena dalam hati, oh yang kali terjadi, baik mengulang. Kami arsuin. Nah, ini gua gerang-gerang, arisu mahinya kini. Dalam memori yang begini. Begah apa aja sih, Gek? Hah? Nanti hari ini jemur wani, Win. Ya. Yo jalan, Gek, ikutin cewek ya. Sikit aja. Oke, di situ aja, tahan. Ambil tangannya. Janji swear. Biar berat. Ketawa. Pasai jelame karena bayung jelamu. Lama menunggu tak seberapa. Tak lagi malu umi tanya menantu tinggal menunggu. Lihat dia, Dek. Ceweknya lihat abangnya. Tak lagi sakit di ulu hati. Ya, klip terus, acting. Macam nolah yuk. Adiknya pegang bahu abangnya pelan-pelan datangi. So I jelame karena bayung jelamu. Lama menunggu akhir kesampaian. Tak lagi malu umi tanya menantu. Tinggal menunggu ku bawa pulang. Pasai jelame karena bayung jelamu. Lama menunggu tak seberapa. Tak lagi malu. Buat lama tau. Tinggal menunggu habis mak mengganggu. Bolehkah kenangan alih. Grow, grow, grow, grow. Level, ha, acting lah. Kamu lepok. Tak ingin untuk dorong. Lagi kamu lepok. Ayo. Jalan. Jalan. Selesai. Yuk. Ah, bentar. Si Barti, si Tianya banyak ngadap angin ke sana. Kak Suleman meleng ya. Oke. Ngapa? Langsung mau kalah. Action. Oke, yuk. Iya, terus ya. Siap, siap. Oh, nyepai lah kau. Tak eh, dah sedot. Ini baik aja saat ini, tuh. I love you. Umah. Hati gadang kamu han sia-sia lun minta. Tak lagi sakiti ulu hati. Hanale galau ade gadang gundang gulana. Hatiku kini berbunga-bunga. Lelah engkau ku cari. Bosan aku menanti, kini kau kembali. Cinta yang abadi, ngancik kata pasti, sampaikan bersemi. Belena dalam hati, po yang kali terjadi, baiknya mengulang le. Lun coba hai denung li, belena dalam memori, yang begini. Hati gadang